haram dan dia tidak meniatkan talak, ya, berarti talaknya tidak jatuh, tetapi dia wajib membayar kafarah. Ketika dia mengatakan istrinya haram disentuhnya, ya, ini pembahasan ini dibuat oleh Imam Muslim, Imam Nawawi, bab ini wajibnya membayar kafarah. Jadi kewajiban hanya membayar kafarah dan talak tidak jatuh bila mana dia tidak berniat untuk menceraikan. Talaknya tidak jatuh dan dia hanya dibebankan kafarat. Dan ini salah satu dari penafsiran para ulama tentang kasus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Salah satu dari penafsirannya adalah Nabi mengharamkan salah seorang istrinya. Nabi mengharamkan wanita yaitu Maria Al-Qibtiyah. Dia mengharamkannya dan Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan talak karena Nabi tidak menceraikan. Ya. Lalu ditetapkan pembayaran kafarat. Ini pembayaran kafarat sumpah. Ya, kafaratul yamin. Kafaratul yamin itu yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam. Dzalika kaffaratu aymanikum. Ya. Kafarat yamin atau kafarat sumpah yang dijelaskan di sini adalah memberi makan 10 fakir miskin. Fakafaratuhu it'amu 'asharati masakin au kiswatuhum, atau memberi makan memberi pakaian mereka. It'amu 'asharati masakin au kiswatuhum au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Ini yang pertama diwajibkan bagi mereka yang bersumpah dan melanggar sumpahnya adalah kafarat yamin. Yang pertama adalah memberi makan 10 bakir miskin atau memberi pakaian atau memerdekakan budak. Kalau yang tiga ini tidak bisa dilakukan, faman lam yastati' fasiyamu thalathati ayyam, maka diganti dengan puasa 3 hari. Bukan langsung puasa, bukan langsung melakukan puasa, tetapi harus melalui proses tadi. Memberi makan, kalau tidak mampu memberi makan, memberi pakaian. Kalau tidak juga mampu memberi pakaian, tahrir raqabah. Ya, kalau ketiga-tiganya tidak bisa, maka diganti dengan puasa. Fasiyamu thalathati ayyam. Ada orang yang memahami langsung puasa. Ya, langsung membayar kafarah itu dengan 3 hari puasa. Padahal dia mampu untuk memberi makan. Ya. Walaupun terjadi perbedaan pendapat ulama apakah kafaratnya itu sah atau tidak, tetapi dia tidak sesuai dengan alur pembebanan yang diberikan oleh Allah. Yang pertama, it'amu 'asharati masakin au kiswatuhum au tahriru raqabah. Ketiga-tiga itu bila mana tidak mampu, salah satu dari tiga itu tidak mampu dikerjakan, maka baru berpindah ke opsi yang kedua, yaitu siyam thalathati ayyam. Ini yang dimaksud dengan kafarat di sini. Ya, wujubul kafara, wajibnya membayar kafara bagi orang yang mengharamkan istrinya sementara dia tidak berniat cerai. Ya, berniat dia tidak berniat cerai, tapi karena saking emosinya sampai ia mengatakan istrinya haram, atau dia mengharamkan, saya sudah tidak sah lagi untuk, atau tidak dibenarkan lagi untuk menyentuhmu. Ya, ini nanti jawaban dari permasalahan ini adalah apa yang terjadi pada Nabi SAW. Kita baca hadis yang pertama. Sebelumnya saya bacakan terjemahan bab ini, wajib membayar kafarat bagi orang yang mengharamkan istrinya dan tidak berniat talak. Hadis yang pertama, nomor 3598, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Muhaddathana Zuhair bin Harbin qala haddathana Ismail bin Ibrahim an Hisham ya'ni Ad-Dastawai qala kun qala kataba ilayya Yahya bin Abi Kathir yuhaddithu an Ya'la bin Hakim an Sa'id bin Jubair an Ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها في الحرام يمين يكفرها. Ini kemudian وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Sampai di situ hadisnya, dan hadis ini awalnya adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Abbas, bahwasanya dia berpendapat bagi wanita yang diharamkan fil haram, ya, bagi wanita yang diharamkan cukup dengan membayar kafarat yamin, yaminun yukaffiruha, ya, merupakan beban atau denda yang diberikan adalah kafarat yamin bagi wanita yang haram, artinya yang diharamkan oleh suaminya, maka peristiwa itu dibebankan kafarat yamin, yaminun yukaffiruha. Lalu beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh adalah bagimu pada Rasulullah SAW suri tauladan yang baik, suri tauladan yang baik. Ini menunjukkan bagaimana mereka dalam setiap hal dalam ibadah selalu berpegang dengan sunnah Nabi dan berdalil dengan nas-nas yang mewajibkan atau yang menetapkan wajibnya mengikuti Nabi SAW. Maka beliau di sini berfatwa dengan membayar kafarat yamin saja untuk wanita yang diharamkan oleh suaminya dan tidak jatuh talak kalau memang dia tidak berniat talak. Kemudian beliau berdalil dengan ayat ini, bahwasanya dalam hal ini kita kembali kepada apa yang terjadi pada Nabi SAW. Ya, laqad kana lakum, ini dalilnya, dia berpegang ke sana. Sungguh telah ada pada pribadi Nabi SAW untukmu contoh dan suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswah hasanah. Sementara yang terjadi pada Nabi itu kasus tadi, kasus beliau mengharamkan, salah satu penafsiran dari ayat tersebut adalah mengharamkan istrinya. Ya, mengharamkan istrinya Maria Al-Qibtiyah, atau mengharamkan wanita yang halal dia gauli. Dan ini bermula seperti yang telah kita pelajari dalam penafsiran sebab turunnya ayat surat Tahrim ini, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Nabi SAW, ada kesepakatan yang terjadi pada sebagian istri Nabi, yaitu Aisyah dan Hafsah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, mereka mengatakan bila siapapun di antara kita berdua yang sampai yang dahuluan giliran dengan Nabi SAW sebagai seorang istri, Siapa yang pertama kali nanti dia mengatakan kepada Nabi, inni la'ajid, hadisnya akan kita baca, inni la'ajidu rihal maghafir, sungguhnya saya mencium bau yang tidak sedap darimu. Ya. Mencium, karena Nabi SAW sama sekali, Nabi SAW benar-benar tidak tahan bila mana ada tercium dari badannya aroma yang tidak sedap. Ya. Bila mana ada yang mencium dari badannya keluar bau yang tidak sedap, Nabi SAW benar-benar tidak menyukai itu. Maka dua orang istrinya bersepakat demikian, padahal Nabi SAW harum. Tanpa berparfum pun Nabi SAW harum. Ya, dia mengatakan, saya mendapatkan darimu aroma maghafir. Maghafir sejenis buah-buahan yang rasanya manis tetapi baunya tidak sedap. Ya, rasanya enak tetapi baunya tidak sedap. Maka Nabi SAW pada giliran dua istri yang pertama, ya, dari dua orang tadi mendapatkan kasus seperti itu, kemudian datang giliran yang kedua, ya, mendengarkan ucapan yang sama, mendengarkan pernyataan yang sama, saya mencium bau yang tidak sedap. Akhirnya Nabi benar-benar merasa beban, terbebani Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya saya tidak memakan apa-apa. Sesungguhnya saya tidak melakukan apa-apa. Hanya sekedar sungguhnya kalian, ini penafsiran pertama, sungguhnya kalian seakan-akan tidak menyukai saya menggaulinya. Karena Maria Qibtiyah, dia hanya sebatas wanita yang dihalalkan oleh Nabi dan bukan istri. Ya, karena dia budak yang dihadiahkan oleh Muqayqis, penguasa Mesir. Ya, dan dia halal bagi Nabi untuk menggaulinya. Ya, makanya dia kenal dengan Maria Al-Qibtiyah. Ya, Qibtiyah kabilah Mesir. Ya, kabilah yang masyhur di Mesir, dan wanita ini itu. Lalu dia tidak mendapatkan giliran-giliran seperti biasa. Kapan Nabi mau dia akan menggaulinya. Makanya mereka tidak mau, dua istrinya tidak mau bila Nabi, bila datang gilirannya, Nabi terlebih dahulu datang atau menggauli wanita ini. Maka bagaimana datangnya giliran mereka, Nabi SAW tidak terlebih dahulu mencampuri dan menggauli Maria Qibtiyah. Ini yang dipahami oleh Nabi, sehingga dia mengatakan, kalau kalian berdua, kalau kalian tidak menghendaki saya melakukan itu, saya tidak akan melakukan lagi. Nabi SAW dalam sebagian riwayat bersumpah untuk tidak mengerjakannya lagi. Ini yang ditegur oleh Allah, mengharamkan wanita yang halal. Ya. Tabtaghi mardata azwajik, karena engkau menginginkan kerelaan atau keridaan istrimu. Lalu kamu haramkan. Ini salah satu penafsirannya. Ada penafsiran yang kedua, yaitu madu. Ya, penafsiran yang kedua adalah meminum madu. Ya, mereka menyatakan bahwasanya setelah Nabi minum madu mengeluarkan aroma yang kurang enak dicium dari Nabi SAW, maka Nabi SAW akhirnya juga mengharamkan untuk meminum madu. Ini dua penafsiran yang dijelaskan oleh para ulama. Tetapi di sini tentu kepada yang penafsiran yang pertama, mengharamkan istri wanita yang dihalalkan, karena babnya itu. Maka dan yang dibebankan adalah kafaratu yamin. Ya, yang terjadi adalah itu, Abdullah bin Abbas ketika ditanya tentang masalah yang sama jauh setelah Nabi SAW meninggal, dia tinggal mengambil fatwa, ini orang yang seperti ini tidak jatuh talak selama dia tidak berniat cerai, tetapi dia wajib membayar kafarat yamin. Dan bagaimana, apa dalilnya? Kembali kepada kasus Nabi. Kembalinya itu berdalil dengan ayat laqad kana lakum fi rasulillahi usatun hasanah. Ini juga termasuk dalil wajibnya kita berpegang teguh dan mengikuti tuntunan Nabi. Ya. wajibnya kita berpegang teguh dan mengikuti sunnah Nabi. Salah satu dalilnya ini, memang Allah sudah nyatakan Nabi itu untuk kita ikuti, dan pengikutan kita kepadanya bukan pengikutan yang tidak ada harapan tetap di sana, hanya sekedar ikut-ikutan saja, tidak. Dia adalah ikutan yang baik, contoh yang baik, suri tauladan yang baik. Setiap kali kita mengikutinya, maka kita akan mengikuti kebaikan. Tidak akan pernah kita mendapatkan kerugian ketika kita mengikuti Nabi. Jadi itu pendalilan dari Abdullah bin Abbas ketika dia berfatwa bahwasanya kasus seorang suami yang mengharamkan istrinya adalah cukup dengan membayar kafarat, yaitu kafarat sumpah, dan dalilnya adalah kasus Nabi. Dan saya mengambil kasus Nabi itu karena ayat ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu makna dari hadis yang pertama. Jadi itu yang disimpulkan oleh Imam Nawawi, wajib membayar kafarat selama tidak berniat cerai walaupun dia mengharamkan istrinya. Ya. Hadis yang kedua, 3599, hadis yang sama. Imam Muslim membawakan kembali dengan sanad yang berbeda. Beliau mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Bishr al-Hariri qala haddatsana Muawiyah ya'ni ibn Sallam an Yahya ibn Abi Kathir anna Ya'la ibn Hakim akhbarahu anna Sa'id ibn Jubair akhbarahu annahu sami'a ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala idha harrama ar-rajulu 'alayhi امرأته فهي يمينك يمين يكفرها وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Kata Abdullah bin Abbas, apabila salah seorang suami mengharamkan atasnya istrinya, maka dia cukup hanya membayar yamin atau membayar kafarat yamin, cukup dengan hanya membayar kafarat yamin, dan itu dendanya membayar kafarat sumpah, dan talaknya tidak jatuh. Ya, talaknya tidak jatuh, hanya sekedar sumpahnya itu yang dibayar. Ya. Pengharaman suami istrinya itu dianggap sebagai sumpah, dan itu yang mesti dibayar kafaratnya oleh beliau, dan kafaratnya ada yang terdapat dalam surat Al-Maidah yang tadi kita bacakan, it'amu asharati masakin au kiswatuhum au tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Sekali lagi kita tekankan, dia berpuasa 3 hari bukan langkah pertama, dia opsi terakhir. Kalau seandainya tidak bisa beberapa opsi sebelumnya, maka opsi terakhir adalah berpuasa. Ya, maka tidak ada lagi yang tidak bisa. Kafaratul yamin tidak ada yang tidak bisa. Paling minimal dari bebannya adalah berpuasa 3 hari. Berpuasa 3 hari itu yang dibebankan, yang difatwakan oleh Abdullah bin Abbas. Dan tadi dalam hadis yang pertama ada satu faedah yang mungkin layak untuk saya sampaikan, pada sanadnya, ya, pada sanadnya baris yang kedua, hadis yang pertama tadi baris yang kedua ada kata-kata qala kataba ilayya Yahya ibnu Katsir. Kataba ilayya Yahya ibnu Katsir. Ya, ini faedah tentang ilmu hadis. Tentang ilmu hadis. Karena kita tahu cara mendapatkan hadis itu berbeda-beda. Cara seorang ulama hadis mendapatkan hadis berbeda-beda. Ada caranya, dan ini yang masyhur dan ini yang tertinggi adalah ketika seorang ulama hadis di hadapannya ada muridnya. Ya. Datang di hadapan muridnya, dia mengatakan, menyampaikan hadis kepada muridnya, haddatsani fulan, ya. Dia tujuannya untuk membacakannya, menyampaikan kepada muridnya. Nanti muridnya mengatakan haddatsani fulan, itu gurunya itu. Kemudian dia mengatakan haddatsani sampai kepada sahabat. Itu cara yang masyhur yang dikenal dengan as-sama. Itu cara mendapatkan hadis dengan mendengar. Mendengar, dan gurunya memang tujuannya menyampaikan hadis. Makanya dahulu para ulama hadis itu seperti Imam Ahmad, di depannya itu bukan semuanya tujuan belajarnya sama. Maksudnya ada porsi-porsi mereka masing-masing. Dari ribuan yang hadir di majelis Imam Ahmad itu, kata para ulama, ada 500 saja yang dari ulama hadis, yang tujuannya datang ke situ adalah untuk mendapatkan hadis, menghafalnya. Sementara sisanya yang banyak, itu banyaknya mereka mengambil kesimpulan-kesimpulan dan mengambil adab. Dan itu yang sering kali terjadi. Ya, makanya dari yang menghadiri majelis ilmu, yang membawa buku catatan kan lebih sedikit daripada yang sekedar mendengar, mengambil, dan tidak akan rugi. Dan ini yang dijelaskan oleh Nabi SAW, tidak akan pernah rugi orang yang duduk di majelis ilmu. Makanya Nabi mengatakan, ulaika qaumun la yasqa bihim jalisuhum. Orang yang duduk di majelis ilmu itu siapapun tidak akan pernah sengsara, tidak akan pernah rugi. Paling kurang mendapatkan naungan malaikat, ya. Paling kurang berada di kumpulan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentu yang tadi memang untuk mendengarkan hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad. 500 dari mereka ada yang menghafal hadisnya atau ada yang menulis, kemudian nanti mereka akan menyampaikan kepada murid mereka, haddatsani Ahmad bin Hanbal. Ya. Jadi dia akan, hadis itu yang akan dia sampaikan, dan seperti itulah sampai kepada kita. Ya, tujuannya hanya untuk mendengar dan menghafal. Sisanya yang banyak mendengar, tetapi bukan untuk menghafal. Dia mengambil kesimpulan-kesimpulan-kesimpulan. Makanya nanti akan ada, oh ini perkaranya haram ini Pak. Loh haram, apa dalilnya? Saya pernah mendengar ada dalilnya, cuma saya tidak hafal. Ya, tidak hafal dalilnya. Dia hanya mendapatkan kesimpulan-kesimpulan hukum. Dan ada kalanya mereka sekedar melihat adab dari guru yang mengajarkan, bagaimana dia duduk, bagaimana dia minum, bagaimana dia memulai pembicaraannya, bagaimana dia menutupnya, bagaimana dia menjawab pertanyaan dari pertanyaan, bagaimana ketika ada orang yang protes tegak di hadapannya, kemudian bagaimana dia bermuamalah, berinteraksi dengan orang yang protes tersebut. Itu adab-adab yang akan mereka ambil dari guru yang mengajarkan. Jadi luar biasa majelis ilmu dari di masa para ulama dahulu sampai sekarang seperti itu. Cuma yang di masa Imam Ahmad itu 500 orang yang tujuannya menghafal, sekarang tidak ada. Ya. Setiap dalil yang disampaikan, setiap ayat yang dibacakan, paling kurang kita hanya mengatakan surat ini nomor ini, surat ini nomor ini. Ya. Atau hadis dalam Muslim, Bukhari, atau sumber-sumbernya saja. Sementara untuk menghafalnya, ya, tidak ada. Saya seringkali meminta itu kepada para jamaah dengan menyampaikan hadiah. Kadang doa ya, hadiah yang dari Nabi saya katakan, doa yang pendek, satu kali saya baca siapa yang bisa hafal. Tidak ada yang tunjuk tangan. Tidak ada yang tunjuk tangan. Ya. Beberapa dalam perjalanan safari dakwah kemarin itu, beberapa kasus saya lakukan demikian. Dan bahkan dalil, makanya ketika ada yang menyebutkan dalil dari pembahasan yang telah dibahas, walaupun dalilnya masyhur, tetapi saya berikan apresiasi yang luar biasa. Ya. Ya. Salah satu dari beberapa malam yang mungkin kajian yang terakhir, ketika saya menyampaikan tentang prinsip-prinsip yang benar, prinsip-prinsip mempercayai kebenaran, salah satunya adalah meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya hukum Allah adalah hukum yang terbaik, yang paling baik, yang paling sempurna, yang paling lurus, yang paling adil, yang paling pantas untuk diterapkan dalam kehidupan dengan dalil. Banyak sekali dalilnya, salah satunya surat At-Tin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Nanti saya tanyakan. Dan salah satu dari prinsip itu saya sebutkan, kemudian sebutkan satu dalilnya. Ya. Ada yang menjawab, yang dipilihnya yang termudah ini, alaihissallahu, kan itu dalil. Ya, walaupun itu ayat yang hafal, tapi bagaimana cara mengambil dalilnya? Nah, itu diapresiasi, diberikan penghargaan, dan diberikan hadiah yang luar biasa, karena ini yang harus dibangkitkan. Ini harus ketika kita nanti akan ditanya kenapa, kita sudah bisa menyampaikan, walaupun mungkin kalau kita tidak bisa menghafal nas dalilnya, tetapi kita tahu sumbernya dan kita bisa menyampaikan kesimpulan dari sumbernya, ini luar biasa. Ya. Maka kaum muslimin, kaum muslimat, kita berikan perbandingan antara majelis taklim di zaman dahulu, walaupun memang terhitung persentasenya sedikit dari ribuan hadis, ribuan ulama, ribuan yang hadir di majelis taklim Imam Ahmad, itu seperlimanya mungkin atau kurang dari seperlima itu tujuannya adalah untuk mendengar dalil-dalil dari Imam Ahmad, apalagi hadis-hadis. Nanti mereka akan mengatakan hadatsani Ahmad bin Hanbal, menyampaikan kepadaku Ahmad bin Hanbal. Itu yang masyhur as-sama. Ada kalanya mendapatkan hadis ini caranya seperti ini. Kataba ilayya Yahya ibn Abi Katsir. Gurunya tidak lagi memperdengarkan suara karena murid yang dia cintai dan sayangi itu jauh dari dia. Dan dia tetap ingin menyampaikan ilmu kepada muridnya. Lalu bagaimana caranya dia menyampaikan hadis? Dia mengirimkan hadis secara tertulis. Dan ini juga termasuk riwayat. Gurunya tadi mengatakan haddatsani fulan fulan secara tertulis, kemudian dikirimkan kepada orang tertentu, misalnya kepada muridku si fulan, kemudian saya mendengarkan dari fulan, dari fulan, dari sahabat Nabi, dari Nabi SAW, dan hadis ini sah untuk diriwayatkan oleh muridnya dengan cara seperti ini. Dia tidak mengatakan sami'tu, dia tidak mengatakan haddatsani, dia mengatakan apa? Kataba ilayya. Si fulan menuliskan surat, menyampaikan surat, menyampaikan hadis secara tertulis kepadaku. Ya, ini sekedar faedah, karena mendapatkan hadis dahulu di samping mendengar, kemudian ada kalanya juga dengan cara mendapatkan tertulis, dan bahkan ada kalanya tertulis banyak. Ya, seorang ulama hadis mempunyai buku hadis yang dikumpulkan olehnya. Isinya misalnya ada 100 hadis. Ini buku saya, hadisnya itu dalamnya, hadis yang ada dalamnya itu hadis saya semuanya. Maksudnya hadis yang dia dapatkan dari guru-gurunya, kemudian buku ini ditulis di fotokopinya. Maksudnya diminta, dulu tidak ada fotokopi, diminta orang yang menulis kembali, menulis ulang. Ada buku fotokopinya. Buku fotokopinya ini dikirimkannya kepada muridnya. Ini semua hadis yang ada dalamnya 100, silakan kamu riwayatkan. Ini cara juga mendapatkan hadis. Ya. Ini yang tadi di antara cara yang kataba ilayya, bisa secara buku, bisa secara sebuah hadis, dan ini menunjukkan betapa indahnya periwayatan ilmu hadis, periwayatan hadis di zaman di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat dan keinginan yang keras kepada orang-orang ulama-ulama dahulu, sehingga terkumpul oleh mereka hadis Nabi yang sangat banyak. Ya. Setelah itu kita balik ke hadis yang kedua tadi. Ya. Hadis yang kedua ini sama dengan hadis yang pertama, adalah fatwa Ibnu Abbas, dan dia berfatwa dengan kasus yang terjadi pada Nabi. Dan kenapa dia berfatwa demikian? Karena memang kita diperintah untuk kembali dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya 3600. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Muhammad ibn Hatim qala haddatsana Hajjaj ibn Muhammad qala akhbarana ibn Jurayj qala akhbarani Ata annahu sami'a Ubayd ibn Umair yukhbiru annahu sami'a Aisha tukhbiru anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yamkuthu 'inda Zainab binti Jahsh fayashrabu 'indaha 'asalan. قالت فتواطيت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جهش ولن أعود له فنزل لما تحرم ما أحل الله لك ila qawlihi in tatuba li Aisyata wa Hafsa wa idh asarra an-nabiy ila ba'd azwajihi hadithan li qawlihi bal sharibtu asala. Ini kalau kita lihat kasusnya bukan pengharaman, kalau dari alur ceritanya bukan pengharaman wanita, tetapi mengharamkan apa? madu. Ya, pengharaman madu. Kalau kita baca ini tentu tidak, kalau secara zahirnya tidak selaras dengan bunyi bab. Karena kasusnya adalah pengharaman madu. Ya, pengharaman madu. Bukan madu istri ya, tetapi madu minuman. Ya, bukan madu pengharaman madu, maksudnya madu dari mereka berdua, yaitu Zainab binti Jasin, tetapi mengharamkan minuman. Ya, mengharamkan minuman, dan Nabi SAW sangat menyukai minuman yang manis. Ya, apalagi minuman manis yang agak dingin. Al-hulul barid. Seringkali Nabi SAW mendiamkan minuman sampai pagi, dan di pagi hari diminumnya minuman yang manis. Di pagi hari diminumnya, dan ini diterapkan oleh sebagian minuman yang didiam, didinginkan itu secara alami, ini memberikan pengaruh yang besar terhadap kesehatan. Makanya diriwayatkan dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yang diceritakan muridnya langsung pernah ke sini, Syekh Akram, dia punya kendi yang terbuat dari tanah. Kendi yang terbuat dari tanah ini menghidupkan air, berbeda dengan kaca-kaca yang sekarang ini menghidupkan air, dan dia tidak tertutup, nanti akan selalu berputar, bergerak kendi ini. Ada nanti di bawahnya ada kendi yang di atas ini airnya penuh, kemudian ada sedikit lubang ke bawah. Ya, lubang ke bawah. Nanti air itu akan menetes, menetes, menetes, dan air yang di bawah air ini akan di samping di dalam kendi, yang tentu ketika bercampur dengan air kendi yang sudah dikeringkan itu akan menghidupkan air, kemudian dia juga bergerak. Ya, ini air yang ini terus diminum oleh beliau. Ya, air yang seperti itu yang terus diminumnya dan didiamkan di malam hari. Ya, didiamkan di malam hari. Ini masalah bentuk atau cara minumnya, dan manis juga termasuk yang disukai oleh Nabi, minuman yang manis yang sangat disukai oleh Nabi SAW, dan manis yang tentu dicampur madu. Ya, dicampur madu. Dan kasus hadis yang sekarang ini, hadis yang ke 3600, lebih condong kepada kasus mengharamkan madu. Ya, madu minuman. Aisyah bercerita, Aisyah tukhbir, mengabarkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yamkuthu inda Zainab binti Jahash. Dia berada pada Zainab binti Jahash, istrinya, salah seorang istrinya. Fayasrabu indaha asalan. Seringkali Zainab binti Jahashin menghidangkan untuk Nabi madu. Madu yang sangat disukai oleh Nabi SAW. Karena madu ini juga rasa manisnya berbeda-beda. Walaupun semuanya madu lebah, tetapi tentu salah satu dengan yang lain berbeda-beda. Dan apalagi kalau seandainya sudah masuk buruknya akhlak manusia, pengaruh dari buruknya akhlak manusia di sana, dicampur. Yang asli saja antara satu madu, jenis madu dengan madu yang lain berbeda. Apalagi yang sudah dicampuri. Ya. Nabi SAW setiap kali sampai giliran Zainab binti Jahsin mendapatkan servis madu, ya, servis minuman madu. Sementara di tempat yang lain tidak. Ini yang membuat dua orang istrinya juga cemburu. Mereka tidak dapat sumber itu. Sementara Zainab dapat sumber untuk mendapatkan madu yang disukai oleh Nabi SAW. Atau sendiri dia pengolahnya. Ini yang membuat Nabi SAW menyukai, dan ini yang persaingan antara istri-istri yang terjadi. Dan dua orang istrinya, Aisyah dan Zainab, Aisyah dan Hafsah, bersepakat. Di sini jelaskan, Faisrabu indah asan faqala fatawataitu ana wa Hafsah. Maka saya dengan Hafsah bersepakat, ya, anna ayyatana ma dakhala alaiha Nabi SAW, bahwa siapa yang pertama kali di antara kita yang didatangi oleh Nabi, faltaqul, maka hendaklah dia menyampaikan kepada Nabi, inni ajidu minka riha maghafir. Sungguhnya saya menghirup atau mencium darimu aroma buah maghafir. Ya, Nabi SAW sama sekali tidak menyukai itu. Karena walaupun mungkin buahnya manis, tetapi aromanya yang tidak bau, yang tidak enak dicium, bau. Nah, ini yang disampaikan oleh istrinya, inni ajidu minka riha maghafir. Akalta maghafir? Saya mencium bau maghafir. Engkau sebelum ini minum makan maghafir atau mengonsumsi maghafir? Ya. Nabi SAW merasa heran. Kemudian mungkin karena satu itu saja, tetapi ketika datang giliran yang lain, fadakhala ala ihdahuma faqalat dzalika lahu. Ketika mendengar pertanyaan seperti itu, maka Nabi SAW, la, bal syaribtu asalan, justru saya hanya meminum madu, inda Zainab binti Jahsin. Ya, ketika saya berada pada giliran Zainab binti Jahas, salah seorang istrinya. Walan a'udalah, kalau engkau merasa kurang nyaman dengan bau tersebut, dan seakan-akan itu bau maghafir, kurang sedap, maka saya tidak akan mengonsumsi lagi. Kalau madu itu mengeluarkan aroma seperti maghafir dan kalian merasa kurang nyaman dengan saya, artinya kurang nyaman ketika datang gilirannya, maka saya tidak akan meminum lagi, saya tidak akan mengonsumsi lagi. Ini sumpah Nabi. Ya, dia menyatakan tidak akan mengonsumsi madu lagi karena tercium oleh dua orang istrinya bau maghafir, dan Nabi ini yang tidak disukai oleh Nabi SAW ketika dari dirinya muncul aroma yang tidak sedap. Fanazala, maka keputusan Nabi yang mengharamkan madu tadi ditegur oleh Allah dengan turunnya surat At-Tahrim. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atasmu? Dan tujuan kamu mengharamkan hanya untuk meridhakan istrimu, artinya membuat istrimu ridha. Ya, kalau kalian merasa terganggu dengan aroma madu yang saya minum dan ternyata baunya seperti bau maghafir, maka saya tidak akan minum lagi. Ya. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti akan ada, karena ini kan persekongkolan Aisyah dengan Hafsah radhiyallahu taala anha. Maka Allah menegur mereka juga dengan firman-Nya, "In tatuba ilallahi faqad saghat qulubukuma." Jika kalian berdua dengan persekongkolan ini bertobat kepada Allah, maka pasti akan bersih hati kalian berdua. Dan mereka bertobat. Mereka berdua bertobat. Dan ini tidaklah tersisa sedikit pun alasan yang dijadikan oleh orang-orang Syiah Rafidhah untuk menuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan yang dusta atau melecehkan mereka berdua, karena mereka sudah bertobat. Ya. Bertobat kepada Allah dari persekongkolan yang tidak baik tadi. Kemudian wa id asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditsan, dan ketika Nabi ketahuilah ketika Nabi merahasiakan ucapan kepada sebagian istrinya. Merahasiakan ucapan itu adalah servis istimewa yang dia dapatkan di rumahnya siapa? Zainab binti Jahsin tadi. Ya, saya memang sebelumnya minum madu dan tidak diceritakan kepada siapa-siapa. Dua orang ini tahu. Makanya mereka ingin Nabi meninggalkan itu dan membuatlah persekongkolan tadi. Nabi merahasiakan kepada mereka berdua. Ya, saya memang di rumah Zainab minum madu. Kalau kalian merasa terganggu dengan aromanya, saya tidak akan minum lagi. Ternyata itu terbuka. Akhirnya berita itu tersebar dan nanti juga akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ditegur oleh Allah, dan yang maksud dengan wa'id asarran nabiyyu, ingatlah ketika Nabi merahasiakan ucapan kepada sebagian istrinya. Apa ucapan yang dirahasiakan tadi? Adalah pengakuan Nabi mendapatkan servis dari sebagian istrinya, yaitu Zainab binti Jahsin. Saya minum madu di rumah Zainab binti Jahsin. Jangan kalian ceritakan kepada yang lain. Ya, jangan engkau sampaikan kepada yang lain. Ternyata sampai, tersebar. Dan ini juga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat hadis ini, maka tentu secara zahirnya tidak mendukung apa yang tertera di dalam bab. Tetapi kalau kita masuk ke sebab turunnya surat At-Tahrim, maka salah satu sebabnya adalah, salah satu penafsiran tentang sebabnya adalah tentang mengharamkan Maria Al-Qibtiyah tadi. salah seorang wanita yang ada hubungan dengan Nabi SAW dan sah untuk digauli oleh Nabi, dan Nabi akhirnya mengharamkannya. Hadis yang terakhir di bawah bab ini panjang sekali, satu halaman ya. Tulis saja 3601. 3601 ini kasus yang ada di hadis yang tadi yang sebelum ini kita baca, tetapi ini secara rinci. Ya, ini secara rinci, dan besok akan insyaallah akan saya baca, sekedar membacanya lagi saja, kemudian sedikit memberikan komentar terhadap lafaz-lafaznya, sementara bunyi hadisnya. Ya, kesimpulan dari hadisnya adalah hadis yang sekarang ini, di mana kasus antara Aisyah dengan Hafsah sepihak, dengan Nabi SAW di pihak yang lain, dan tentang itu diturunkan oleh Allah surat At-Tahrim, dan itulah penyebab turunnya surat At-Tahrim. Nabi SAW mengharamkan meminum madu, ya, meminum madu, dan ada penafsir yang lain, yaitu Nabi SAW mengharamkan untuk tidak mengharamkan Maria ke betina, dan dia tidak lagi menggaulinya, ya, tidak lagi menggaulinya, dan ini juga dijelaskan oleh ulama tentang sebab turunnya surat At-Tahrim yang telah kita pelajari dalam pelajaran tafsir. Itu yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini, sementara hadis yang terakhir itu belum kita baca, dan insyaallah besok akan kita baca. Kemudian kita lanjutkan ke bab seterusnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.